Bab diharamkannya adzan, yaitu berprasangka buruk, wattajassus, mencari-cari atau memata-matai keburukan orang, at-tanafus, berlomba dalam keburukan, wattanajus, ini jual beli, ya. At-tanajus adalah jual beli riba. Wanahwiha, dan yang lainnya. Ya, dan yang lainnya. Ini juga berkenaan dengan bab sebelumnya, bagaimana terjalin hubungan yang erat, yang baik antara sesama kaum muslimin, maka agama kita memutuskan segala cara yang membuat kaum muslimin itu saling bermusuh-musuhan, benci-bencian, ya, yaitu dengan mengharamkan sarana-sarana tersebut. Haramnya berprasangka buruk, mencari-cari aib orang lain, saling bersaing dalam kehidupan dunia, saling menjerumuskan dan sebagainya. At-tanajus di sini diartikan saling menjerumuskan. Hadis yang pertama, 6484, Imam Muslim rahimahullahu ta'ala berkata, haddathana Yahya ibnu Yahya qala qara'tu ala Malikin an Abi Zinad عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. Ini larangan dari sifat yang pertama. Iyyakum wadh-dhanna fa innal dhanna akdzabul hadis. Jauhilah oleh kamu, oleh kalian adh-dhan, yaitu berprasangka, menduga-duga, karena prasangka itu adalah perkataan yang paling pendusta. Ya. Akdzabul hadis, kata-kata yang sering bohongnya, lebih banyak kelirunya. Prasangka itu lebih banyak salahnya. Itu yang dimaksud dengan akdzabul hadis. Ya. Kemudian wala tajassasu. Wala tajassasu. Dan janganlah kalian bertajassus, yaitu mencari-cari kekurangan dan aib orang. Wala, di sini ada dua lafaznya, wala tahassasu wala tajassasu. Dua ungkapan yang maknanya sama. Ya, yang satu hak tambah titik, yang kedua jin pakai titik. Wala tahassasu wala tajassasu. Perbedaannya hanya pada titik jim dan ha. Ha-nya tidak bertitik, jimnya bertitik dan maknanya sama. Wala tahassasu wala tajassasu. Kemudian wala tanafasu. Wala tanafasu. Dan janganlah kalian, kalau tadi tajassus mencari-cari kekurangan, aib, ya, memata-matai, memata-matai, mencari-cari itu biasanya dimata-matai. ditanyakan ke yang lain, bahkan diintai. Pokoknya berusaha untuk mencari, mendapatkan kekurangan dan aib orang. Ini tajassus. Mata-mata, spionase dalam bahasa Arab artinya jasus. Ya, jasus yang memata-matai, mencari-cari pelanggaran orang atau kekurangan orang. Ya. Kemudian wala tanafasu, janganlah dan janganlah kalian berlomba-lomba. Jelas maknanya di sini berlomba-lomba dalam perkara dunia, apalagi yang berkenaan dengan dosa. Berlomba-lomba dalam berbuat dosa, ini termasuk dalam larangan ini. Berlomba-lomba dalam perkara yang tidak ada manfaatnya di akhirat. Memang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berlomba, tetapi dalam urusan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun." Di sini dilarang wala tanafasu, di ayat itu diperintah dalam surat Al-Mutaffifin. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, dan dalam hal yang demikian itu hendaklah orang-orang yang berlomba-lomba. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduha as-samawati wal ard, bersegeralah, berlomba-lombalah, berpaculah kalian untuk meraih ampunan Rabb kalian dan surga luasnya seluas langit dan bumi. Wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ard. Sabiqu musabaqah, berlomba-lomba. Semua lafaz-lafaz tersebut perintah dari Allah untuk berlomba, tapi dalam akhirat, dalam urusan akhirat, mencari ridha Allah, mencari surga dalam kebaikan, diperintah untuk berlomba. Berarti larangan berlomba dalam konteks ini adalah berlomba-lomba dalam urusan dunia. Ya. Berlomba-lomba dalam urusan dunia, apalagi berlomba dalam urusan dunia hanya sekedar untuk dunia. Berlomba-lomba dalam urusan dunia untuk meraih akhirat masuk dalam konteks dalam Al-Quran tadi. Orang dengan dunia mengejar akhirat. Ya. Ini tidak ada masalah karena ujung-ujungnya kan akhirat juga. Tapi kalau semata-mata berlomba-lomba untuk dunia, ini yang dimaksud dalam bab kita ini. Kemudian, wala tahasadu. Wala tahasadu. Ini tidak ada dalam bunyi bab, tetapi masuk ke bab yang sebelumnya. Ya. Wala tahasadu, wala tabaghadu, wala tadabaru. Ini semuanya pembahasan pada bab sebelumnya, yang juga merupakan sebab perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Merupakan penyebab dari terjadinya permusuhan di tengah-tengah kaum muslimin, di antara kaum muslimin, yaitu saling iri, tahasadu, saling benci, tabaghadu, saling bermusuh-musuhan, tadabaru. Ini dilarang oleh Nabi SAW. Wala tahasadu, wala tabaghadu, wala tadabaru. Kemudian ditutup hadis ini oleh Nabi dengan perintah, wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Persaudaraan yang diikat oleh iman dan taqwa. Ya. Ini hadis yang pertama. Ya. Isinya mengharamkan atau melarang adzan, kemudian tajassus, kemudian tanafusu fid dunya. Ya. Nabi bercerita dalam sebuah hadis saya tidak mengkhawatirkan kefakiran terhadap kalian. Ya. Ma akhsha alaikumul faqra. Ini kepada para sahabatnya beliau berbicara. Ma akhsha alaikumul faqra. Tetapi saya tidak terlalu khawatir kalian dalam kefakiran. Karena terkadang keimanan, ketakwaan, ya, mengontrol seseorang ketika diuji oleh Allah dengan kefakiran. Walakin akhsha alaikumud dunya. Akan tetapi saya khawatir dunia yang membinasakan kalian. Ya, akhsha alaikumud dunya. Fatanafasuha, di mana kalian nanti akan berlomba-lomba dan bersaing untuk mengejarnya. Kama tanafasuha, sebagaimana mereka berlomba-lomba mengejarnya di masa dahulu. Fatuhlikakum kama ahlakathum, sehingga akan membinasakan kalian sebagaimana mereka dibinasakan oleh berlomba-lomba untuk mengejar dunia. Ya. Ini sangat ditegaskan oleh Nabi dalam hadis yang lain. Jadi hadis yang pertama yang berhubungan dengan bab adalah iyyakum wadh-dhanna fa innadh-dhanna akdzabul hadits. Camkan ini. Prasangka itu adalah yang paling pendusta. Karena prasangka, praduga ini pada umumnya salah. Makanya Islam tidak membenarkan untuk berprasangka. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat dalam surat Adab di surah Al-Hujurat, ya, la tattabi'u katsiran min adh-dhann inna ba'dha adh-dhanni ithm, jangan kalian ikuti kebanyakan dari praduga karena sebahagian dari praduga itu dosa, karena dusta. Ya, karena dusta. Ada memang praduga yang benar, ya, tetapi praduga ini lebih banyak salahnya. Makanya jangan biasakan berprasangka, berpraduga, menyangka-nyangka, menduga-duga, kemudian mengambil keputusan. Di dalam surat Adab itu juga Allah Subhanahu wa taala justru memerintahkan untuk tasabbut. Ya. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu atau fatathabbatu, jika datang berita dari seorang yang fasik maka tathabbutlah atau tabayyunlah, di cross check, diteliti, baru diambil keputusan, ambil sikap. Tapi kalau hanya berita itu saja lalu sudah langsung diambil sikap, maka ini lebih banyak salahnya. Itu yang pertama yang dijelaskan dalam hadis, iyyakum wadh-dhanna fa inna adh-dhanna akdzabul hadis. Akdzab ini adalah menunjukkan banyak. Ya, perkataan dusta yang paling banyak. Kemudian yang kedua, tajassasu. Ini yang berhubungan dengan tajassus, mencari-cari kesalahan, kekurangan orang. Ini sifat yang sangat tercela. Ya, sifat yang sangat tercela. Makanya Allah ancamannya kepada orang yang seperti ini, Allah akan menyingkap aibnya. Bukan orang yang menyingkapnya, Allah memberikan balasan. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Allah akan menyingkap auratnya atau aibnya, walau bagaimanapun dia menyimpan aibnya itu di dalam kungkungan rumahnya, dimasukkan, disimpan serapi-rapinya, Allah akan bongkar. Itu akibat dari perbuatan mencari-cari aib orang, mencari-cari kesalahan dan kekurangan orang. Sementara dia lupa aibnya, atau dia coba untuk menutupi aibnya, tetapi tidak akan berhasil, Allah akan menyingkapnya. Kemudian tanafasu, tanafus ini sudah kita jelaskan tadi, setelahnya adalah yang berhubungan dengan bab sebelumnya, saling iri, saling benci, saling bermusuh-musuhan, kemudian perintah dari Nabi untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ya. Bagaimana caranya? Hilangkan semua itu. Bagaimana cara menjadi hamba-hamba Allah yang saling bersaudara? Hilangkan semua penyebab bermusuhan. Ya. Hilangkan su'udzon, hilangkan benci-bencian, hilangkan mencari aib, ya. Mencari kekurangan, hilangkan tadi saling iri. Iri, hasad ini artinya adalah menginginkan orang lain tidak menerima nikmat. Ya. Itu asal dari makna hasad. Atau menginginkan nikmat itu dari orang lain dicabut oleh Allah. Suka melihat orang susah dan susah melihat orang susah melihat orang senang. Ini iri. Ya. Ketika orang senang dia tidak suka, ketika orang susah dia senang. Ya. Dan menginginkan kesenangan itu dari orang lain itu dicabut dan berupaya untuk menghilangkan dan mencabutnya sendiri. Ini iri dan ini hasad. Kata Nabi SAW, membakar dan menghabiskan kebaikan. Iyyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba. Jauhilah oleh kalian hasad, iri, dengki, karena hasad ini memakan kebaikan-kebaikan yang kita miliki. Seperti api membakar kayu bakar, membakar kayu. Jika api membakar kayu maka habis, sisanya jadi arang. Ya. Nah inilah perumpamaan yang diberikan oleh Nabi dan itulah hadis yang pertama. Hadis yang kedua 6485. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Qutaibah bin Sa'id. Qala haddatsana Abdul Aziz yakni bin Muhammad anil Ala an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tahajjaru wa la tadabaru ولا تحسسوا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. Kata Nabi SAW, لا تهجروا. Janganlah kalian saling memutuskan hubungan. Hijrah. Ya. لا يهجروا أحدكم أخاه فوق ثلاثة ليال atau فوق ثلاثة أيام atau fauqa thalathi layali, dengan dua lafaz, jangan sampai salah seorang dari kamu memutuskan hubungan dengan saudaranya lebih dari 3 hari atau 3 malam. Ini yang dimaksud dalam larangan yang pertama, la tahajjaru. Kemudian wala tadabaru, bermusuh-musuhan sudah ada sebelumnya. Wala tahassasu, ini yang maksudnya adalah memata-matai, mencari-cari kekurangan dan aib orang. Kemudian yang baru dalam hadis ini adalah yang juga merupakan penyebab permusuhan, penyebab retaknya hubungan baik antara seorang muslim dengan muslim yang lain, yaitu wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Ya, janganlah sebagian dari kamu membeli atas pembelian yang lain, atas pembelian yang lain, yaitu membeli apa yang hendak dibeli oleh orang, oleh saudaranya. si A saudaranya sedang ber atau tawar menawar dan belum ada kecocokan dalam harga, tiba-tiba dia membeli dengan harga yang lebih mahal. Tentu si penjual akan memilih yang mana? Harga yang lebih mahal. Atau sebaliknya, dia sebagai penjual didapatkannya ada saudaranya sedang terjadi tawar-menawar dalam harga, ya, tiba-tiba dia tawarkan kepada pembeli barang yang sama dengan harga yang lebih murah. Ya, ini menanamkan kebencian dan permusuhan yang bisa jadi lama, dan bila mana tidak ada agama dan ketakwaan, maka akan terjadi pembunuhan. Ya, akan terjadi permusuhan yang ujungnya adalah pembunuhan. Ya. Dengan sebab yang seperti ini bisa jadi terjadi pembunuhan. Ini luar biasa bagaimana Islam menutup rapat-rapat apapun yang menyulut api permusuhan di tengah-tengah kaum muslimin. Dan menjalin atau memberikan semua cara dan sarana bagaimana mereka saling mencintai, saling menyayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita baca hadis-hadis yang seperti ini. Ya, tidak sempurna keimanan salah seorang kamu sehingga dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan untuk dirinya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ini luar biasa. Saling menebarkan salam, ya, dan seterusnya. Ini semuanya penyebab dari eratnya kasih sayang di tengah-tengah kaum muslimin. Kemudian Nabi mengatakan wa kunu ibadallahi ikhwana. Ditutup semua hadis itu dengan perintah ini. Karena apa yang dilarang atau apa yang diperintah sebelumnya itulah yang akan mengikat dan menyebabkan eratnya hubungan kasih sayang di antara orang-orang yang beriman. Menjauhi apa yang dilarang karena kalau dilakukan akan bermusuh-musuhan. Melakukan apa yang diperintah karena kalau tidak dilakukan akan merenggangkan hubungan persaudaraan, hubungan kasih sayang di antara orang-orang yang beriman. Berikutnya 6486 Imam Muslim mengatakan haddatsana Ishaq ibnu Ibrahim qala akhbarana Jarir anil A'mash an-Nabi Salih عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحسدوا janganlah kalian saling iri, ولا تباغضوا dan jangan pula saling benci, ولا تجسسوا ولا تحسسوا dan janganlah kalian saling mencari-cari kekurangan atau aib, ولا تناجشوا. Ini yang tadi diartikan saling apa? Menjerumuskan. Ya. Asal dari kata najis adalah jual beli riba. Ya. Jual beli riba. Kemudian ditutup lagi oleh Nabi hadis ini dengan wakunu ibadallahi ikhwana. Ini terjemahannya benar ya. Dan janganlah kalian saling bersaing harga. Ya. Bersaing harga. Jangan, dan janganlah kalian saling bersaing harga. Ini mengarah ke sana, ya, mengarah ke dalam transaksi jual beli, ya, mengarah kepada apa yang dilarang dalam transaksi jual beli, karena riba ini membuat orang bermusuh-musuhan. Ya, riba ini membuat orang bermusuh-musuhan. Yang viral sekarang apa? Pinjaman online. Ya, yang membuat orang menjadi sengsara, yang mengakibatkan terjadi permusuhan, yang memunculkan kerusakan di muka bumi, ya. Dan semua transaksi riba itu memunculkan permusuhan, kebencian, karena ya menyengsarakan orang, menyengsarakan, apalagi di antara kaum muslimin, ya, keburukannya lebih besar. Sangat besar, bukan lebih besar. Keburukannya sangat besar. Manfaatnya neraka. Manfaatnya, kalau mereka mengatakan itu adalah manfaat, maka manfaatnya neraka. Bermusuhan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yamhaqullahu ar-riba wa yurbis shadaqat. Allah menghilangkan keberkahan riba dan memberikan keuntungan pada sedekah. Orang yang menganggap bahwa bersedekah itu mengurangi harta, ternyata Allah melipat gandakan. Orang yang menganggap dengan riba akan menambah harta, ternyata Allah Subhanahu wa taala hapus keberkahannya. Ya, yamhaqullahu ar-riba wa yurbis shadaqat. Ya. Kemudian Allah juga Nabi juga menutup ujung hadis ini dengan perintah untuk saling bersaudara. Karena inilah tujuan semuanya. Tujuannya bagaimana kaum muslimin itu menjadi hamba Allah yang saling bersaudara, yang bersaudara. Persaudaraan yang diikat oleh iman dan Islam. Hadis setelahnya 6487. Yarhamukallah. Imam Muslim mengatakan haddatsana Al-Hasan bin Ali Al-Hulwani wa Ali bin Nasr Al-Jahdami qala haddatsana Wahb bin Jarir qala haddatsana Syu'bah an Al-A'mash بهذا الاسناد. Dengan sanad dari Amas sampai kepada Abu Hurairah sama dengan sanad sebelumnya. Kemudian bunyi hadisnya la taqata'u. Ini sudah ada di bab sebelumnya, dengan saling jangan kalian saling memutuskan. Maksudnya hubungan ya. Wa la tadabaru, dan janganlah saling bermusuhan. Wala tabaghadu, saling benci membenci. Wala tahasadu, saling iri. Kemudian ditutup lagi dengan perintah wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara, dan semua yang dilarang di ayat sebelumnya itu penyebab putusnya persaudaraan. Kemudian kama amarakumullah. Ini sudah ada di lafaz salah satu riwayat di bab yang sebelumnya. Tambahan kama amarakumullah. Bersaudara itu perintah Allah. Makanya Allah SWT berfirman innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Ya. Jadi bersaudara di antara orang-orang yang beriman perintah Allah SWT, dan Allah ya menutup semua penyebab putusnya persaudaraan, mensyariatkan semua sebab terjalinnya persaudaraan. Ya. 6400 yang tadi 87 ya. Sekarang 6488. Imam Muslim mengatakan wa haddatsani Ahmad bin Sa'id ad-Darimi qala haddatsana Habban qala haddatsana Wuhaib qala haddatsana Suhail an abihi an abi hurairah radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la tabaghadu wa la tadabaru wa la tanafasu wa kunu ibadallahi ikhwana. Semuanya tujuannya adalah bersaudara ya. Jadilah hamba-hamba Allah bersaudara, sementara larangan-larangannya sudah berulang-ulang ya. Dalam hadis-hadis sebelumnya, mulai dari bab yang sebelum bab yang sekarang ini, sudah ada larangan dari Nabi untuk hal-hal yang memutuskan persaudaraan di antara kaum muslimin. Ya. Tentang definisi hasad, halaman 622. Di depan telah kami jelaskan pengertian hasad, yaitu dengki ini, yaitu berharap hilangnya suatu kenikmatan dari orang lain. Ya. Sedangkan arti tanafus, berlomba-lomba, adalah saling mengejar sesuatu yang disenangi dan berharap menjadi juara. Jadi arti hadis di atas adalah janganlah berlomba-lomba mengejar dunia dan kesenangan-kesenangannya. Kata An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kemudian tajassus pada halaman sebelumnya 621. Rasulullah SAW bersabda, wala tahassasu wala tajassasu. Janganlah saling memata-matai, janganlah kalian saling mencari aib yang lain. Sebagian ulama mengatakan arti dari kata tahassus adalah mendengarkan pembicaraan orang, sedangkan arti kata tajassasu adalah mencari aib orang. Tapi ada juga yang mengartikan kata ini dengan arti mengorek sedalam-dalamnya semua urusan dan umumnya digunakan dalam hal-hal yang buruk. Karena itu kata al-jasus yang tadi saya katakan artinya mata-mata. Ya. Diartikan sebagai orang yang mengetahui rahasia satu keburukan. Kebalikannya adalah an-namus. Kebalikan dari jasus adalah an-namus. Diartikan sebagai orang yang mengetahui rahasia satu kebaikan. Ya. Ada juga yang mengartikan kata tajassus dengan mencari aib orang untuk kepentingan orang lain juga. Namam. Ya. Untuk kepentingan orang lain. Sementara kata ini perbedaan antara tahassus dengan tajassus. Pakai hak dengan jim. Tetapi pada intinya adalah mencari, memata-matai orang untuk mengetahui rahasia dan atau yang seputar aib serta kekurangannya. Ya. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, itulah bab yang ke-9, sebagian dari adab pergaulan yang diatur oleh agama, yang tujuannya adalah agar sesama kaum muslimin itu tetap bersaudara, diikat oleh iman dan takwa. Maka sarana-sarana yang memutuskannya itu ditutup rapat-rapat oleh Islam dengan tuntunan-tuntunan tadi. Jangan ikuti dhon, ya. Kemudian jangan tajassus, jangan berlomba-lomba, karena berlomba untuk dunia ini, ya. Walau antara orang yang awalnya bersaudara, ya, dia awalnya hubungannya akrab, tapi terkadang karena berlomba untuk dunia bermusuh-musuhan. Sama-sama satu perusahaan misalnya, sama-sama satu bisnis. Tetapi yang satu benar-benar ingin mendapatkan keuntungan yang besar sehingga dia lupa persaudaraannya. Lupa dengan persaudaraan yang sebelumnya akhirnya bermusuh-musuhan. Berlomba untuk dunia menyebabkan permusuhan. Jangankan antara orang yang tidak diikat oleh hubungan kerabat. Hubungan yang diikat oleh hubungan kekerabatan saja bermusuh-musuhan. Ya. Ini luar biasa. Dampaknya maka Islam menutup rapat-rapat, kemudian juga iri, benci, dan sifat memusuhi. Ya, jiwanya memusuhi. Tidak ada yang dia ingin menjadikan orang sebagai teman. Prinsipnya bagaimana memusuhi. Ini juga sifat yang sangat tercela. Baik, kita lanjut ke bab berikutnya. Bab yang ke-10 ada beberapa hadis, yang di bawahnya ada 3 hadis, ya. Bunyinya bab tahrim zulmil muslim wa khadlihi wa ihtiqarihi wa damihi wa irdihi wa malihi. Ya, bab haramnya menzalimi seorang muslim atau mencelanya, menghinanya, menghina darahnya, ya. Menghina kehormatan dan juga menghina harta, ya. Haramnya menzalimi seorang muslim, menghinanya, menghinakannya, meremehkannya, di sini menumpahkannya. Tahrim zulmil muslim وَقَدْلِهِ وَاحْتِقَارِهِ وَتَحْرِيمُ دَمِهِ, ya, dan haramnya menumpahkan darahnya dan haramnya meremehkan kemuliaannya atau mengambil hartanya, ya. itu juga salah satu adab dan adab yang diajarkan oleh agama untuk tetap menjaga keutuhan hubungan sesama kaum muslimin dan juga berkenaan dengan as-silah, ya, dengan pembahasan hubungan silaturahim dan juga sangat erat hubungannya dengan albir. Makanya bab ini ya diletakkan di bawah kitab Al-Birri was-Silati wa Al-Adab. Hadis yang pertama di bawah bab ini 6489, Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Abdullah ibn Maslamah ibn Qanab qala haddatsana Dawud yani ibn Qais an Abi Sa'id maula Amir ibn Quraiz an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu, ini sudah berlalu ya, wa la tanajashu, ini juga sudah ada di bab sebelumnya, wa la tabaghadu, juga sama, wa la tadabaru, juga ada pada bab sebelumnya, wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, ini juga sudah ada pada hadis sebelumnya, wa kunu ibadallahi ikhwana. Ini penutup hadis-hadis yang ada di bab sebelumnya. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, dan ini yang berhubungan dengan bab kita sekarang ini, al-muslimu akhul muslim. Ini kaidahnya. Al-muslim akhul muslim. Seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lain. Jadi Nabi yang menghubungkan antara muslim dengan muslim yang lain dengan hubungan persaudaraan. Al-muslimu akhul muslim. Ini menjadi moto yang harus ada dalam sanubari kita. Siapapun muslimnya, dia adalah saudaranya. Dimanapun. Walau berbeda bahasa, berbeda warna kulit, ya, berbeda tingkat ekonomi, Islam yang mempersaudarakannya. Al-muslimu akhul muslim. Kemudian kalau seandainya dia adalah saudaranya, maka Nabi SAW menjelaskan aturan persaudaraan dan menjelaskan apa saja yang merusak persaudaraan tersebut. Bagaimana sikap seorang muslim kepada saudaranya sesama muslim, apa yang harus dia hindari, apa yang harus dia jauhi. Kata Nabi SAW, la yadhlimuhu. Ini konsekuensinya, kalau dia saudaramu maka jangan sampai engkau menzaliminya. Muslim dengan muslim yang lain persaudara, maka la yadhlimuhu, jangan sampai dia menzalimi saudaranya. Wa la yakhdhuluhu, dan jangan sampai dia membodoh-bodohinya, ya, membodoh-bodohinya atau merendahkan, meremehkan. Wala yahqiruhu, dan jangan juga menghinanya. Ini konsekuensi hubungan persaudaraan. Karena kalau sudah dizalimi, rusak persaudaraan. Kalau terjadi kezaliman, remeh meremehkan, hina menghina, maka rusak persaudaraan. Ya, la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahqiruhu. Ini konsekuensinya. Jangan menzalimi, jangan meremehkan dan merendahkan, membodohi, dan jangan pula menghina. Kemudian Nabi mengatakan at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Wa yushiru ila sadrihi. Taqwa itu di sini. Di mana? Di sini. Kata perawi, wa yushiru ila sadrihi. Kemudian dia menunjuk ke dadanya. Berarti takwa itu di sini. Ya. Kata Nabi SAW, dan diisyaratkan oleh Abu Hurairah bahwa Nabi ketika mengatakan di sini dia menunjuk ke dadanya. Wa yushiru ila sadri. Thalatha marrat. Dia mengulangi tiga kali. At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Ya. Kata Nabi SAW, kemudian jadi sebagai kesimpulan bahwa hubungan persaudaraan antara seorang muslim dengan muslim yang lain itu dipengaruhi sekali oleh takwa. Dipengaruhi sekali atau pengaruh takwa terhadap baik atau buruknya hubungan persaudaraan antara seorang muslim dengan muslim yang lain itu besar sekali. Makanya Nabi tekankan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Itu yang nanti akan mengeratkan hubungan persaudaraan antara engkau dengan saudara se-Islam. Yang membuat kamu menjaga diri jangan sampai mendzalimi, jangan sampai membodoh-bodohi, meremehkan dan merendahkan, jangan sampai menghina. Takwa itu yang mengontrol. Ya, kemudian Nabi memberikan standar keburukan seorang muslim. Kurangnya tingkat ketakwaannya. Apa kata Nabi? Bihasbimri'im minasyarri ayyahkira akhahul muslim. Cukuplah sebagai standar penilaian seorang muslim. Ini baik atau buruk Islamnya? Ketika dia meremehkan, merendahkan saudara muslimnya. Kalau dia sudah meremehkan, merendahkan, mencaci, menghina, memaki saudara muslimnya, maka dia sebagai standar penilaian bahwa dia muslimnya tidak baik. Islamnya tidak baik. Kalau hubungan dengan saudaranya baik, baik itu tanda keislamannya baik. Jadi, bagaimana cara penilaian? Ukuran ketakwaan adalah dengan melihat hubungan si dia dengan saudaranya. Kalau hubungan dia dengan saudaranya baik, terjaga dengan baik, jauh dari apa-apa yang dilarang oleh Nabi, maka nilai keislamannya tinggi. Dan seukuran kesalahan atau buruknya hubungan dia dengan saudaranya, seukuran itu pula lah turun derajat keislamannya. Karena Islam ini adalah amal zahir. Islam amal zahir. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi. Seorang muslim yang sejati, seorang muslim yang baik adalah muslim yang saudaranya se-Islam selamat dari gangguan tangan dan lisannya. Ini yang erat hubungannya dengan bab kita. Bihasbimri'im minasyarri ayyahkira akhahun muslim. Cukuplah standar penilaian seorang itu buruk Islamnya ketika saudaranya dicela, dihina, dicaci maki. Kemudian Nabi menutup hadis ini dengan sabdanya, kullul muslimi. Ini yang berhubungan dengan ujung bab. Apa ujung bab? Haramnya menumpahkan darah, menginjak kehormatan dan menguasai harta atau mengambil harta dengan batil. Ujung hadis ini yang menekankan, kullul muslimi alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irdu. Setiap muslim atas muslim yang lain haram. Apanya yang haram? Hartanya, darahnya, hartanya dan kehormatannya. Tidak boleh ditumpahkan darahnya. Ya, karena itu perbuatan yang haram. Tidak boleh diambil hartanya, karena itu perbuatan yang haram. Dan juga tidak boleh direndahkan kehormatannya, diremehkan, dihina, dicaci maki, dihujat. Ini subhanallah bagaimana sempurnanya Nabi SAW mengatur hubungan yang sangat baik antara seorang muslim dengan muslim yang lain. Ya, dengan hadis satu ini saja sudah luar biasa. Apalagi ditambah dengan riwayat-riwayat yang telah kita pelajari. Kita baca dua hadis yang tersisa. 6408 90 6490 dengan 6491. Imam Muslim mengatakan haddatsani Abu Thahir Ahmad bin Amir bin Sarh qala haddatsana Ibnu Wahb an Usamah wa huwa ibn Zaid Usamah bin Zaid ini bukan sahabatnya. An Usamah wa huwa ibn Zaid annahu sami'a Aba Sa'idin maula Abdullah bin Amir bin Quraiz yaqulu sami'tu Aba Hurairah. Sudah pasti bukan sahabat. Usamah bin Zaid itu bukan sahabat. Karena jarak dari dia sampai kepada Abu Hurairah itu ada dua. Ya. Wahuwa bin Zaid, sami'a Aba Sa'id. Ada seorang ya, ada satu orang. Yaitu Abu Sa'id Maula Abdullah bin Amir bin Quraiz. Sami'tu Aba Hurairah. Sebenarnya dia setingkat dengan Abu Hurairah. Sahabat Nabi SAW, tetapi di sini jauh di bawah Abu Hurairah. Berarti sudah pasti bukan Usamah ibn Zaid, sahabat Nabi SAW. Yaqul, qala Rasulullah SAW, Nabi bersabda, fadhakara nahwa hadithi Dawud, maka disebutkanlah seperti hadis Dawud yang tadi, yang sebelumnya, wazada wa naqasa, dia menambahkan dan juga ada yang dikuranginya, wa mimma zada fi, di antara yang ditambah oleh riwayat di sini, Inna Allah la yanzuru. Ini tambahannya. Ini tambahannya. Ini yang menjadi kunci kenapa seorang Muslim tidak boleh meremehkan saudaranya se-Islam atau siapapun juga dari manusia. Karena Nabi mengatakan Inna Allah la yanzuru ila ajsadikum. Sesungguhnya Allah tidaklah melihat kepada bentuk-bentuk jasad kalian, tubuh kalian, postur kalian. Wala ila suwarikum, dan juga tidak kepada bentuk-bentuk dan rupa-rupa kalian. Oh, ini ternyata sempurna bentuknya, lengkap dengan dengan kesempurnaan seorang manusia, dari tinggi badannya, warna kulitnya, hidungnya, matanya, alis matanya, bodinya, benar-benar sempurna. Lalu dia yang dimuliakan oleh Allah, itu yang dilihat oleh Allah? Tidak. Allah mengabarkan sesungguhnya Allah tidak melihat pada tampang kalian dan juga bentuk kalian, walakin yanzuru ila qulubikum, akan tetapi Allah melihat kepada keadaan hati kalian. Wa asyara bi asabihi ila sadrihi, lalu Nabi menunjukkan dengan jari-jarinya semua ke dadanya. Ini yang dilihat oleh Nabi, berarti semua jari begini ya. Menunjuk bukan dengan telunjuk saja, tetapi dengan semua jarinya. Allah melihat ke sini. Bukan melihat ke sini dan semuanya, tetapi Allah melihat ke sini. Keadaan hati. Bagaimana baik dan buruknya kalbu, itu yang dinilai oleh Allah SWT. Kemudian, nah ini yang penambahan ini sebagai kata kunci ya. Makanya tidak boleh merendahkan, meremehkan orang yang mungkin tidak sesempurna kita, bentuk tubuhnya, ekonominya, ya, rupanya, tampilannya dan yang lainnya. Karena yang dinilai oleh Allah bukan itu. Karena semua itu akan pergi, habis, sirna, hancur. Yang akan dinilai oleh Allah, yang akan menjadi abadi adalah keadaan hati. Bila keadaan hati itu baik, maka baiklah sampai akhir nanti. Kemudian hadis terakhir di bawah bab ini, 6491, Imam Muslim mengatakan haddatsana Amr bin Amr An-Naqid qala haddatsana Katsir bin Hisham qala haddatsana Ja'far bin Burqan an Yazid ibn al-Asam ya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sama dengan tambahan di hadis di atas, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, sesungguhnya Allah tidaklah melihat kepada bentuk-bentuk dan rupa-rupa kalian, dan juga tidak melihat kepada harta-harta kalian, walakin yanzuru ila qulubikum, akan tetapi Allah melihat kepada keadaan kalbu kalian. Bila mana kalbu baik, maka Allah akan memberi penilaian yang baik. Kemudian juga yang dilihat oleh Allah dijadikan sebagai standar kemuliaan adalah amalan. Wa a'malikum. Dan amalan, amal perbuatan kalian. ya, amal perbuatan kalian. Jadi camkan ini baik-baik, bahwa bentuk rupa kemudian harta benda itu bukan standar kemuliaan di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang akan menjadi standar kemuliaan adalah hati, qalbu, dan juga amal perbuatan di dunia. Kalau dia baik, maka inilah yang mulia. Kalau dia buruk, maka sebaik apapun bentuk, sebanyak apapun harta kekayaan, itu tetap hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga yang menjadi standar hubungan antara kita. Makanya Nabi SAW tidak melihat, tidak membeda-bedakan dalam pergaulan. Siapapun dia, bahkan orang yang ada gangguan kejiwaan saja, atau orang yang ada gangguan akal saja, Nabi tetap bergaul dengan baik. Dalam hadis, dalam Kitabul Fadhail, kita sudah baca ada seorang wanita yang orang-orang Madinah tahu bahwa dia kurang apa? Kalau kurang setetes itu apa maksudnya? Dia bukan gila, tetapi kurang. Ya. Wanita. Kemudian dia meminta, memegang tangan Nabi untuk ikut berkeliling dengannya di Madinah. Nabi SAW biarkan dia memegang tangannya dan membawanya kemana-mana yang ia suka. Setelah dia puas, dilepaskan Nabi SAW dan pergi begitu saja. Itu akhlak Nabi SAW. Ya. Dan bahkan Nabi sengaja untuk bergaul dengan orang-orang yang lemah. Banyak bergaul dengan orang-orang yang lemah. Maka Nabi pernah mengatakan, ibghunid du'afa. Kumpulkan agar saya bisa bersama dengan orang-orang yang lemah. Ya. Karena kelemahan fisik, kelemahan ekonomi, bukan standar kemuliaan di mata Allah Subhanahu wa taala. Terkadang mereka lah yang menjadi sebab turunnya rahmat Allah Jalla wa'ala. Itulah kaum muslimin. Pelajaran kita pada kesempatan ini mudah-mudahan bisa kita jadikan sebagai acuan, sebagai arahan dan tuntunan dalam kita hidup sehari-hari, dalam pergaulan sesama kita. Jauhi sebab-sebab permusuhan, sebab-sebab kebencian, dan jadikan saudara kita sebagai orang yang kita inginkan mendapatkan kebaikan sebagaimana kita menginginkan kebaikan untuk diri kita. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you.